Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين جماعة مسجد أمانة yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini tidak ada kata yang patut untuk kita ucapkan melainkan banyak-banyak bersyukur atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih dari sekian banyak umat manusia di muka bumi ini, jamaah sekalian menjadi hamba-hamba yang beriman. Tidak sekedar beriman, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, keimanan pada diri seorang hamba akan nampak dengan beberapa tanda. Seorang itu teruji keimanannya, bagus keimanannya, kuat keimanannya, bisa dilihat pada beberapa tanda. Di antara tanda bagusnya keimanan seorang hamba adalah al-muhafadah ala salawat, menjaga sholat lima waktu, menjaga sholat-sholat fardu, dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagi kaum lelaki, semakin sempurna keimanan mereka manakala melaksanakan sholat-sholat wajib tersebut secara berjamaah di masjid-masjid terdekat. Adapun bagi kaum wanita, boleh dilaksanakan di rumah dan itu lebih afdal, tapi tidak dilarang dan dipersilahkan untuk ikut berjamaah di masjid-masjid terdekat dengan memperhatikan aturan-aturan syariat yang diberlakukan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengingatkan kepada hamba-hambanya, hafizu 'ala shalawat, jagalah salat-salat fardu. Wassalatil wusta, terutama sholat wusta. Sholat wusta kalau terjemah secara bahasa itu sholat yang letaknya di tengah. Dari lima waktu yang berada di tengah itu sholat asar. Karena yang pertama mengawali hari sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Yang tepat di tengah adalah sholat asar. Kadibidina azani Allahu wa iyyaku. Pengertian menjaga sholat tidak hanya melaksanakan ibadah tersebut di awal waktu, seperti yang sudah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya. Namun juga termasuk bagian menjaga sholat seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, hafidhu 'ala shalawat, waqtan wa ada'an. Jaga sholat lima waktu, baik waktu pelaksanaannya diupayakan di awal waktu sebagai waktu yang paling afdol, juga jaga tata cara sholat sehingga tidak asal-asalan dalam melaksanakan ibadah sholat, tapi terus ada perbaikan. Berangkat dari sini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, upaya perbaikan ibadah sholat kita untuk mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawah wassalatil wusta, adalah dengan mengikuti dan menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini sebagai tambahan wawasan kita seperti apa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam pelaksanaan ibadah sholat, yang tentunya pada saat kita hadir di majelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak pahala dan keutamaan. Yang hadir di majelis ilmu didoakan ampunan oleh para malaikat, bahkan oleh seluruh makhluk di muka bumi, termasuk ikan-ikan di lautan. Semua mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah berikan rahmat kepada mereka yang rutin hadir ke majelis ilmu dalam rangka menambah pengetahuan tentang agama, mengenal lebih dalam syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini adalah modal utama seorang hamba dipersilahkan masuk ke dalam surga. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, kesempatan bisa hadir dalam majelis ilmu meskipun durasinya singkat, itu adalah nikmat yang luar biasa indah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sekedar berkumpul, tidak sekedar menambah pengetahuan, tidak sekedar mempererat ukhuwah persaudaraan antar kaum muslimin, tapi juga dinilai sebagai amal soleh yang pahalanya tidak main-main besarnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, talabul ilmi ahabbu ilayya minal qiyamin nafilah. Hadir di majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu itu lebih aku cintai daripada sholat malam yang sifatnya sunnah. Ya, sholat malam dibandingkan dengan majelis ilmu, Al-Imam Syafi'i lebih mencintai majelis ilmu. Karena kalau sholat malam sifatnya personal, kita menghadap Allah, kita memohon ampunan kepada Allah. Tapi kalau majelis ilmu yang mendoakan ampunan untuk kita banyak makhluk dari kalangan malaikat mendoakan ampunan, kita sadari ataupun tidak, sampai ikan-ikan di lautan yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, dari yang terkecil ikan teri sampai ikan paus, karena lafaz hadisnya memang bersifat umum, hattal haitan bil bahri, sampai ikan-ikan di lautan juga mendoakan ampunan. Ini yang menjadikan Asy-Syafi'i rahimahullah lebih memilih majelis ilmu daripada sholat malam. Karena kalau sholat malam usahanya sendirian untuk memohon ampunan dari Allah. Tapi kalau talabul ilm, banyak yang mendoakan. Kalau banyak yang mendoakan, kemungkinan untuk dikabulkan oleh Allah lebih besar. Sanibidina azami Allahu wa iyyaku. Pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allahu wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kumpulan hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim yang disatukan, diurutkan sesuai dengan bab-bab fikih. Dan kita sudah sampai pada Kitabus Shalah, ya, bab seputar tata cara pelaksanaan salat. Kita baca hadis yang ke-92. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, i'tadilu fis sujud. Perbaikilah gerakan atau posisi sujud kalian. Kata Nabi, i'tadilu fis sujud. Perbaikilah posisi sujud kalian. Di antara bentuk memperbaiki posisi sujud, kata Nabi, wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Janganlah ada salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti seekor anjing. Maksudnya menempelkan lengan atas ke tanah. Posisi anjing kalau lagi rebahan kan seperti itu, ya kan? Nah, Rasul mengingatkan ketika sujud, perbaiki posisi sujud. Kenapa harus diperbaiki posisi sujud? Bukankah gerakan sholat itu banyak? Kenapa Rasul fokus pada posisi sujud dalam hadis ini? Mengingat sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sholat takbiratul ihram, ya, membuka sholat dengan takbiratul ihram, kita sedang munajat kepada Allah. Kita sedang berdoa kepada Allah, membaca kalamullah. Kita juga beristighfar, kita juga mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada gerakan-gerakan sholat, ada dua posisi yang paling dekat dengan Allah. Yang kalau pada posisi itu kita berdoa, termasuk waktu mustajab. Posisi pertama saat ruku. Posisi yang kedua ketika sujud. Kalau ada yang bertanya, sujud yang sebelah mana Ustaz? Karena sujud dalam sholat kan banyak. Ya toh? Setiap rokaatnya dua kali sujud. Nah ini sujud yang mana? Umum, semua sujud. Ya, baik sujud yang pertama maupun sujud sebelum tahiyatul akhir. Semua sama, punya apa namanya kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang terdekat dengan Allah saat sholat pada kondisi rukuk dan sujud. Saat posisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya seorang hamba menampakkan ketundukan yang sempurna, perilaku yang sopan di hadapan pencipta. Hadirinna azami Allah wa iyyakum. Kita saja kalau diundang masuk ketemu gubernur atau wali kota, tentunya kan tidak mungkin kita di hadapan gubernur dan wali kota menampakkan gestur atau apa namanya posisi duduk ataupun berdiri yang kurang sopan, kan gitu ya. Masa di depannya gubernur duduknya kayak orang cangkruan di warung, kan gak sopan dan gak mungkin, kan gitu. Na'azaniyallahu wa iyyakum. Maka ketika menghadap pencipta alam semesta pada posisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya seorang hamba memperbaiki posisi sujudnya. Salah satunya tidak meletakkan kedua lengannya menempel di lantai seperti seekor anjing. Ya. Insyaallah kita semua tahu gimana posisi anjing yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau posisi sedang sujud, ya, kita harus menjauhkan lengan kita dari kedua sisi tubuh. Itu yang afdol. Bisa dilakukan saat posisi menjadi imam, karena imam kan sendirian di depan. Atau saat sholat sendirian. Ketika berjamaah, maka harus diperhatikan situasi. Karena kalau semua memaksakan harus jauh gini, ya, bisa-bisa kita sujudnya mendarat di siku teman kita. Kata di sini, azanillahu wa iyyakum. Nah, posisi yang seperti itu harus dikondisikan. Ya. Terkadang kalau padat jamaahnya, kita sulit untuk melakukan posisi yang paling sempurna. Jadi kalau yang paling sempurna itu posisi lengannya menjauh dari sisi kedua tubuh. Kemudian paha tidak nempel di perut. Ya, bisa dipahami ya. Jadi agak menjauh begini. Itu posisi sujud yang paling sempurna. Tapi pada situasi sempitnya lokasi masjid atau padatnya jamaah saat Jumatan, misalnya jamaah membeludak, harus di apa namanya, dipaksa masuk, dipaksa muat, khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Pada kondisi yang semacam itu, ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Jangan sampai meletakkan kedua lengan kita nempel dengan lantai. Itu yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau misalkan karena sempit dia harus apa namanya sedikit menempelkan kedua sisi tubuhnya, labas karena kondisi. Mungkin karena harus rapat antara sof 1 dengan sof 2 dalam keadaan dia posturnya lebih tinggi dari jamaah lain. Itu kan berarti harus agak merapatkan badannya gitu ya. Yang mau enggak mau lutut paha akan nempel dengan perut. Enggak masalah. Yang penting lengan jangan nempel di lantai. Ini yang dilarang. Tegas oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum, Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada kaum muslimin, umat beliau dimanapun mereka berada, untuk memperbaiki posisi sujud bila memungkinkan. Minimalnya, yang paling minimal, andai kata enggak bisa menjauhkan kedua lengan dari sisi tubuhnya, enggak bisa kalau paha enggak nempel dengan perut karena memang situasinya seperti itu, enggak masalah. Satu hal yang enggak boleh dilakukan dalam sujud, menempelkan lengan pada lantai. Itu saja kondisi paling minimal. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Selebihnya 7 anggota sujud harus nempel. Ya, itu juga enggak boleh dilupakan. 7 anggota sujud harus nempel. Larangan yang paling ditekankan, jangan menempelkan kedua lengan pada lantai. Kemudian para ulama rahimahumullahu taala, mereka mengambil istimbat dalil dari hadis ini, an-nahyu 'anit tashabbuh bi harakatil hayawanat fis shalah. Larangan meniru gerakan hewan saat sedang sholat. Ada beberapa posisi saat sedang sholat yang dilarang karena menyerupai gerakan hewan. Ya, seperti ini, menempelkan kedua lengan di lantai. Rasul menyamakan ini seperti perbuatannya seekor anjing. Juga Rasul melarang saat sholat melirik seperti lirikan serigala. Ya, melirik seperti lirikan serigala. Terkadang kan saat sedang sholat, ya, mungkin ada sesuatu yang mengganggu. konsentrasi kita, entah karena sarung saudara kita yang ngejreng, ya, penasaran sama mereknya, atau sajadahnya lain daripada yang lain. Ini kok ada sajadah tebel banget kan gitu ya. Ngalang-alangi karpet Masjid Jami Khalidina Azaniyallahu wa iyyakum. Ada hal-hal yang semacam itu yang terkadang pandangan mata kita itu teralihkan dari tempat sujud. Ya, boleh jadi saudara kita akiknya kok mengkilat banget kan gitu ya. Ya toh? Terkadang. Nah, walaupun tidak membatalkan sholat, tidak batal sholatnya. Yang penting tidak mengalihkan pandangannya, wajahnya dari arah kiblat. Tapi kalau sudah berpaling dari arah kiblat, itu batal. Kalau tanpa uzur syar'i. Nah, termasuk larangan lirikan seperti lirikan serigala. Kan dibina azanillahu wa iyyakum. Kayaknya sesekali perlu kita jalan-jalan ke kebun binatang Surabaya supaya lebih jelas. Serigala kalau lagi ngelirik itu kayak gimana? Kan dibina azanillahu wa iyyakum. Mungkin kalau lirikan buaya darat kita paham. Kan gitu ya. Tapi kalau lirikan serigala mungkin butuh pendalaman lebih. Kan dibina azanillahu wa iyyakum. Dijelaskan oleh para ulama, lirikan seperti serigala itu melihat dari ujung mata. Ya, melihat dari ujung mata. Posisi kepala masih menghadap ke arah kiblat. Tapi gimana caranya? Itu dia bisa melihat dengan ujung matanya ke arah sebelah kanan atau sebelah kiri. Oh, ternyata sarung teman saya mereknya Gajah Dudu. Ya. Oh, ternyata sajadahnya ini sajadah raudhah. Oh, ternyata akik teman saya blue safir kan gitu ya. Nah, memang enggak membatalkan salat, tapi mengurangi kesempurnaan salat. Termasuk larangan dalam hadis ini meniru gerakan anjing ketika sedang sujud memang tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi kesempurnaan sholat. Boleh jadi doa-doa yang kita panjatkan dalam sujud kita tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena posisi sujud kita kurang sempurna. Ya, kita seringkalinya itu terburu-buru menyalahkan keadaan, bahkan terburu-buru suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ustaz sudah qiyamul lail belasan tahun minta jodoh, enggak ketemu-ketemu. Ya. Apa saya enggak berhak untuk bahagia, Ustaz? Apakah Allah sekejam itu? La haula wala quwata illa billah. Mestinya dicek dulu, ya kan? Introspeksi diri terlebih dahulu. Salatnya ini sudah betul atau tidak? Usut punya usut, sholatnya kayak tadi. Kalau lagi ada yang memalingkan keadaannya, lirikannya seperti lirikan serigala. Gerakannya seperti ayam matok jagung, kan gitu ya. Kemudian saat sujud, lah kok seperti yang dilarang oleh Nabi, dia tempelkan kedua lengannya ke lantai. Posisi-posisi seperti ini yang dilarang di dalam sholat, ini diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Sebenarnya tinggal sedikit doanya dikabulkan, cuman karena hai'ah kita, gerakan kita yang kurang sempurna dalam sholat, sehingga masih ditunda. Kan ibidina azaniyallahu wa iyyaku. Masya Allah. Dalam hadis yang lain terdapat juga larangan untuk menderum seperti onta turun dari iktidal menuju sujud. Ya, dilarang menderum seperti onta, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ada banyak gerakan-gerakan yang dilarang di dalam sholat yang itu semua menyerupai gerakan hewan. Kanibidina azaniyallahu wa iyyahu. Kemudian Ini isya jam berapa ya, Pak? 6:30 lebih 4 menit. Nah, satu hadis lagi. Hadis yang ke-93. An Abi Hurairah radhiyallahu taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun. Tak lama setelah itu datang seorang laki-laki. Fasalla. Dia salat. Tsumma jaa, selesai salat menghampiri Nabi. Fasallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi salat tahiyatul masjid. Masuk ke masjid, salat dulu, selesai salat menghampiri Nabi mengucapkan salam. Faqala, ternyata Rasul bersabda kepada laki-laki tersebut, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik salat, kamu belum dikatakan sah salatnya. Kata Nabi, disuruh ulangi salat. Faraja'a, karena Nabi yang nyuruh, balik lagi pemuda tersebut. Salatlah dia, fasalla kama shalla. Tapi enggak ada perubahan. Model salat yang kedua masih sama dengan salat yang pertama. Tsumma jaa fa sallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, balik menghampiri Nabi mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, Rasul lagi-lagi mengatakan kalimat yang sama. Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu ulangi sholatmu, karena engkau belum melakukan sholat. Kata Nabi, enggak sah sholatmu. Dan sampai terulang 3 kali. Ya lama-lama capek juga kan gitu ya. Sholat pertama suruh ngulangi. Sholat kedua ngulangi lagi. Sholat ketiga ngulangi lagi. Capek akhirnya lagi-lagi tadi. Ya. Karena memang dari model sholat pertama, kedua, dan ketiga, tidak ada perubahan. Maka tetap diulangi, disuruh oleh Nabi untuk mengulangi sholat. Faqala, setelah capek sholat 3 kali, pemuda tadi berkata, Walladhi ba'athaka bilhaq ma uhsinu ghairah. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah yang memutusmu dengan membawa kebenaran, saya sudah enggak bisa sholat lebih baik dari yang sudah saya lakukan. Ini sudah sholat saya versi terbaik. Ya, ini sudah versi terbaik wahai Nabi. Sudah enggak bisa dirubah lagi. Fa'allimni, tolong ajari saya seperti apa sholat yang Anda maksud. Bayangan dia, sholat selama ini itu sudah sah-sah saja kan gitu ya. Ternyata saat dilihat oleh Nabi, dikoreksi total oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan diucapkan 3 kali berturut-turut, ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Maka nyerah lagi-lagi tadi. Saya sudah tidak bisa lebih baik dari ini Rasul. Ini sudah versi terbaik sholat yang saya mampu. Masya Allah. Ini pelajaran berharga bagi kita semua. Khalidina azani allahu wa iyyakum. Ini di zaman sahabat. Di zaman sahabat saja butuh adanya penambahan ilmu dan pengetahuan tentang tata cara sholat. Belajar di masa sahabat itu dibutuhkan. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Apalagi di masa akhir zaman. Lebih-lebih dibutuhkan. Ya. Sehingga dia bertanya kepada Nabi, tolong ajari saya, gimana sih sholat yang benar? Faqala, maka Nabi menjelaskan, Idza kumta ila sholah, kalau engkau berdiri hendak sholat, fakabbir takbiratul ihram dulu. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu, baca surat yang engkau mampui dari Al-Qur'an. Tentunya Al-Fatihah wajib dibaca. Setelah Al-Fatihah, baca yang memang dihafal. Kalau hafalannya cuman kul huwallahu ahad, boleh enggak Ustaz diulang di setiap sholat? Boleh. Nah, memang itu hafalannya satu-satunya, enggak masalah. Ada yang lebih di atas itu, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Masya Allah. Boleh enggak Ustaz? Ya ini terus yang dibaca dalam sholat. Enggak masalah. Sah sholatnya. Summarka. Selesai baca Al-Fatihah dengan surat yang engkau mampu, rukuklah. Hatta tatma'inna raki'an. Dan ingat, harus tuma'ninah saat rukuk. Jadi harus sempurna rukuknya. Dibaca bacaan rukuknya, baru pindah gerakan. Ya, baru pindah gerakan. Jadi harus tuma'ninah. Summarfa'. Kalau sudah selesai dari rukuk, bangkit untuk iktidal. Hatta ta'tajila qa'iman. Sampai engkau sempurna berdiri. Jadi jangan setelah rukuk, belum sempurna berdiri, langsung ngegas sujud. Ini yang disebut sholat resim. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Ngebut sholatnya. Belum sempurna iktidal, sudah ngegas masuk lanjut dalam gerakan sujud. Rasul ingatkan, ini yang salah dari sholat yang kamu lakukan sebelumnya, kata Nabi. Tumakninahnya tidak ada. Jadi menilik dari kalimat Nabi yang disampaikan kepada pemuda tersebut, pemuda ini kalau sholat racing, sanibidina azani allahu wa iyyakum, cepet banget sholatnya. Tidak ada tumaknina saat ruku, tidak ada tumaknina saat i'tidal, dan gerakan-gerakan lain. Maka diingatkan oleh Nabi, kalau hilang tumaknina, ulangi sholatnya. Ya, toh, mungkin saking cepatnya, Rasul perhatikan, jangan-jangan ini tidak baca Al-Fatihah ini. Saking cepatnya, kan gitu ya. Padahal Al-Fatihah, rukun, sholat. Kan gitu. Tsumma sujud. Setelah sempurna berdiri iktidal, baru silakan sujud. Hatta tatma'inna sajidan. Dan ingat, ketika sujud harus tuma'ninah sempurna. Gerakan sujudnya sempurna. 7 anggota sujud sudah nempel dengan baik. Dibaca bacaan sujud, mau ditambah dengan doa, silakan. Sumarfa. Setelah itu silahkan bangkit duduk di antara 2 sujud. Hatta tatma'inna jalisan. Sampai sempurna duduknya dengan penuh tuma'ninah. Ini pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Posisi berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud harus tuma'ninah. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan yang seperti itu dalam semua gerakan salatmu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, para ulama mengambil istinbat wujubut tuma'ninah firruku wassujud. Wajib tuma'ninah pada gerakan ruku dan sujud. Ya, saat ruku sempurna rukunya, saat sujud sempurna sujudnya. Dah harus lama. Kalau mungkin bacaannya pendek, sholatnya juga ringkas, boleh. Yang penting tidak kehilangan tuma'ninah. Tuma'ninah itu tidak harus identik panjang sholatnya. Berarti Ustaz harus dipanjangkan terus gerakan sholatnya. Tidak harus. Tuma'ninah itu ketika sudah sempurna pada satu gerakan, baru pindah pada gerakan berikutnya. Itu namanya tuma'ninah. Kalau mau dipanjangkan, silahkan. Ketika sholat sendirian. Tapi kalau ngimami manusia, ngimami jamaah yang lain, harus diperhatikan jamaahnya. Banyak anak kecil, ya, banyak yang apa namanya punya kebutuhan, apalagi banyak yang lagi apa namanya kerja, misalnya jam-jam kerja, itu juga harus diperhatikan. Sholat jamaah subuh di bandara misalnya, itu kan ada penerbangan awal, penerbangan pertama itu kan tidak lama setelah subuh. Nah, imam subuhnya itu jangan kemudian baca surat Al-Baqarah, ya hangus semua nanti tiketnya. Ya kan ibidin azani Allahu wa iyyaku. Nah, kalau sendirian mau dipanjangkan silahkan. Tapi kalau sholat mengimami jamaah harus diperhatikan keadaan jamaah. Ada anak kecil jangan panjang-panjang. Ada yang punya hajat, punya kebutuhan, punya kesibukan, jangan panjang-panjang. Ada yang sedang sakit, jangan panjang-panjang. Jadi kalau di antara jamaahnya sudah kasih kode batuk-batuk, nah gitu ya, mestinya oh harus ringan kan gitu ya. Jangan kemudian riuh batuk, ini imamnya gas terus ya kan bidin azani Allah wa iyyaku. Atau ada anak yang nangis misalkan, diperingan. Tapi ingat, diringankan sholat tetap memperhatikan tumakninah. Apa itu tumakninah? Sempurna pada setiap gerakan sholat. Ketika berdiri, sempurna berdirinya. Rukuk, sempurna rukuknya. Baru pindah pada gerakan berikutnya. Iktidal, sempurna gerakan iktidalnya. Betul-betul berdiri dengan sempurna, baru pindah pada gerakan sujud. Demikian seterusnya. Khalidina azami Allahu wa iyyaku. Hadis ini dikenal di kalangan para ulama rahimahumullahu taala dengan sebutan hadis al-musi salatuhu. Hadis tentang pisah orang yang jelek salatnya. Itu hadis ini. Riwayat Bukhari Muslim. Sebagai riwayat lebih panjang kisahnya, ini riwayat yang ringkas milik Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kalau milik Imam Muslim lebih panjang kisah yang disampaikan dan pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat tersebut. Juga menunjukkan kepada kita takbiratul ihram termasuk rukun salat. Karena yang beliau perintahkan takbir pada saat takbiratul ihram, idza kunta ila shalah fakabbir. Kalau berdiri hendak salat, takbiratul ihram. Ya, kalau takbir-takbir yang berikutnya ihsanibidina azani Allah wa iyyakum, seandainya ditinggalkan dengan sengaja tidak batal menurut jumhur para ulama. Tapi kalau takbiratul ihram rukun, ihsanibidina azani Allah wa iyyakum. Jadi nek misalnya imam lupa takbiratul ihram, moro-moro langsung baca suratul Fatihah, ulangi sholatnya. Mungkin sih ngantuk subuh mungkin ya. Ihadidina azani Allahu wa iyyakum. Jalan dari rumah, kebetulan keluar sholat subuh ini lagi tengkar sama istrinya gitu ya. Kalut pikirannya, masuk, sudah komat, maju ke depan, gak pakai takbir moro-moro. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, harus diingatkan, subhanallah, Pak Imam belum takbiratul ihram. Seperti itu. Hakadai khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Juga menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, masyru'iyah ta'limin nas sifatas sholah. Dianjurkan untuk mengajarkan tata cara sholat kepada kaum muslimin. Rasul tidak membiarkan ketika ada yang sholatnya keliru. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Tentunya dilihat situasi dan kondisi. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Saat Rasul melihat ada yang sholat dan tata cara sholatnya tidak sesuai, beliau ingatkan. Dan cara pengajaran beliau luar biasa lembut, enggak dimarah-marahin. Tidak ada sedikit pun riwayat Rasul memaki-maki sahabat tersebut. Enggak ada. Enggak ada kata-kata Rasul sudah gede kok enggak ngerti tata cara sholat. Enggak ada. Sama sekali tidak ada. Kharibidina azani allahu wa iyyakum. Hinaan, cacian, kata-kata kasar, bahkan intonasi yang tinggi, tidak ada sedikit pun. Rasul dengan tenang mengajarkan kepada sahabat tadi. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Coba diulang lagi sholatnya. Tadi sholatnya belum sah. Ulangi lagi sahabat tadi. Sampai 3 kali loh. Seandainya Rasul marah-marah, mungkin cekek. Kan dididina azani allahu wa iyyakum. Kan gitu. Enggak diajari, suruh ngulang, marah-marah lagi kan gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi Rasul enggak demikian. Beliau santun ketika mengajari sahabatnya yang belum tahu tentang tata cara sholat yang benar. Khairidina azani allahu wa iyyakum. Seperti itu pula seharusnya kita sebagai kaum muslimin, para pendidik, termasuk kepala rumah tangga, ya, kita sebagai para suami, bapak-bapak, itu bertanggung jawab terhadap anak istri kita, termasuk tanggung jawab tentang pengetahuan mereka seputar sholat. Ya. Para nabi dan rasul, sifat mereka itu terus mengajarkan dan mengingatkan istri dan anak mereka tentang ibadah sholat. Nabi Ismail misalnya, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dikenal dalam Al-Quran, salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Ismail, selalu memerintahkan, mengingatkan, dan ngajari istri dan anak-anaknya ibadah sholat. Jadi kita harus tahu istri kita ini sholatnya sudah betul atau tidak. Anak-anak kita juga demikian, dicek, ngerti sholat atau tidak. Tidak boleh lepas tanggung jawab. Hanibidina azani allahu wa iyyaku. Kalau misalkan bapak-bapaknya juga belum paham, sama-sama belajar. Hanibidina azani allahu wa iyyaku. Sudah masuk isya? Masih kurang 5 menit. Nah, insyaallah cukup untuk pembahasan malam hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Yang terpenting dari semua penjabaran tentang hukum-hukum sholat, tata cara sholat, adalah untuk dipraktekkan. Ya, yang kita ketahui dari tata cara ibadah sholat, dari hadis pertama sampai hadis yang ke-93, yang terpenting dari itu semua adalah untuk dipraktekkan dalam sholat kita sehari-hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua menjadi hamba-hamba yang menjaga sholat 5 waktu kita. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini kan bulan makan ketampungan mertua. Nggih. Cuman ya ini waktu tahun 7 sholat itu terlambat. Ya salah. Nggih. Masya Allah. Nah, sambut pertanyaan saya. Nah, baik. Masya Allah. Bagaimana mengingatkan orang tua atau kerabat yang enggak mau sholat, karena mengingat mungkin sudah lama sholatnya, sudah waktunya libur. Tayyib, sudah pensiun dari sholat. Tayyib. Nah, yang pertama tentunya kita pahamkan kepada kerabat kita tadi, yang namanya ibadah tidak pernah putus sampai ajal tiba. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. terus beribadah kepada Rabbmu sampai ajal menjemput. Termasuk ibadah sholat. Rasul saja yang dijamin masuk surga, sholat tidak pernah beliau tinggalkan. Sampai pada posisi beliau lemah akibat sakit di ambang kematian beliau, bolak-balik pingsan, ya setiap kali bangun itu langsung minta air wudu, mau sholat, dan diingatkan terus oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya untuk tidak meninggalkan sholat. Kalau sudah diingatkan kok ternyata masih membangkang, setidaknya kita sudah melaksanakan tanggung jawab. Yang penting kita ingatkan dengan cara yang baik, ya. Walaupun mungkin dirasa bolak-balik kok diingatkan terus, tidak masalah. Karena tanggung jawab kita saat melihat kerabat kita tidak sholat, dan apalagi itu tinggal serumah dengan kita, kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan, untuk ngajak, urusan dia mau atau tidak, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena resiko ditanggung penumpang. Ya, kita sebagai tuan rumah, pemilik rumah, punya kewajiban untuk mengingatkan. Waktunya sholat subuh diingatkan. Mau sholat maupun tidak, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting, doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati saudara kita tadi, kerabat kita tersebut, mertua kita, supaya kembali menerima ibadah sholat. Nah, cekap insya Allah lagi. Nah, monggo.